Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah. Amma ba'du. Rahimakumullah wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-37 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamshi fil ardi marahan. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan tahriqal arda. Sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan tidak akan bisa mencapai ketinggian gunung-gunung. Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Semua perkara tadi kejelekannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat dibenci. Dhalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu termasuk dari apa yang diwahyukan kepadamu oleh Rabbmu berupa hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Yang menyebabkan engkau akan dilempar ke neraka jahannam dalam keadaan tercela dan hina, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sadi rahimahu taala fi tafsirihi yaqulu ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Ay kibran wa tihan wa bataran. Mutakabbiran al-haq muta'adiman al-khalqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Yakni dengan sombong membanggakan diri di atas al-haq dengan menolaknya dan membesarkan diri di atas orang lain dengan meremehkannya. Innaka fi fi'lika dhalik lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Fi takabburika bal takunu haqiran indallahi muhtakiran indal khalqi mabghudan mamkutan qad iktasabta asyar al akhlaqi waqtasabta ardalaha. Di dalam kitab ini pakai ya bisa waqtasaita ardalaha. apa? Baik, pak boyak. Pakai ya. Ya. Waktu saita ardalaha min ghairi idrakin di ba'di majarum. Sesungguhnya perbuatanmu yang seperti itu tidaklah bisa membuatmu menembus bumi dan tidak pula mampu mencapai ketinggian gunung-gunung dengan kesombonganmu. Bahkan engkau akan menjadi hina di sisi Allah, diremehkan di sisi makhluk, dibenci, dimurkai, karena engkau telah melakukan akhlak yang paling jelek dan engkau telah mengenakan pakaian akhlak yang paling rendah, tanpa mengetahui sebagian akibat jelek yang engkau lakukan. Kullu dhalika al-madhkur alladhina Allahu anhu fi mataqaddama min qawlihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa nahyi an uquqil walidain wa ma utifa ala dhalik kana sayyi'uhu inda rabbika makruhan ay kullu dhalika yasu'ul 'amilina wa yadurruhum wallahu ta'ala yakrahuhu wa ya'bahu. Semua yang disebutkan tadi yang Allah larang dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, kemudian larangan durhaka kepada kedua orang tua, dan yang diatofkan dengan larangan-larangan tadi, semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu sangat dibenci. Semua itu menyebabkan jelek orang yang mengamalkannya dan memadaratkan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga benci dan tidak suka. Dzalikal ladzi bayyanahu wa wadhahnahu min hadzal ahkamil jadilati mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah fa innal hikmata al-amru bimahasinil amali wa makarimil akhlaq wan nahyu an aradil akhlaqi wa aswail amal. Semua itu yang telah kami jelaskan berupa hukum-hukum yang jelas, termasuk yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, merupakan kebijakan dari Allah. Karena kebijakan itu adalah memerintahkan berbuat yang baik, berakhlak yang mulia, dan melarang akhlak yang rendah dan amalan yang jelek. Wa hadhil a'malul madhkuratu fi hadhil ayat min al-hikmatil 'aliyati allati awhaha rabbul alamin li sayyidil mursalin fi asrafil kutubi liya'mura biha afdalal umam fa hiya min al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Semua amalan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini termasuk hikmah yang tinggi yang Allah wahyukan, yakni yang diwahyukan oleh Rabbul Alamin kepada pemimpin para rasul yang disebutkan dalam kitab yang paling mulia, untuk diperintahkan kepada umat yang paling utama. Semua itu termasuk hikmah. Barang siapa yang diberi hikmah itu, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Summa khatamaha bin nahyi. an ibadati ghairillah kama iftataha bidzalika fa qala wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam ay khalidan mukhaladan fa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar ma'luman madhura ay qad lahiqatka al-la'imah wal-la'nah wad-dam min Allahi wa malaikatihi wan-nasi ajma'in. Kemudian diakhiri ayat ini dengan larangan beribadah kepada selain Allah, sebagaimana juga diawali dengan itu, dengan firman Allah, janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain yang menyebabkan engkau dilempar ke dalam jahanam dengan keadaan kekal abadi. Karena barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya ialah neraka, dalam keadaan tercela, dalam keadaan hina. Sungguh, engkau kalau melakukan kesyirikan akan mendapatkan celaan, laknat, celaan dari Allah, dari malaikat, dan dari semua manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37 sampai 39, maka di sini kita bisa mengambil banyak faedah. Taib fiha fawaid. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala wala tamshi fil ardi marhan. Qala al-Mawardi fi tafsirihi, qala al-Mawardi fi tafsirihi, fihi khamsatu aujuh, fihi khamsatu aujuhin. Ahaduha annal maraha syiddatul farahi bil batil. Ahaduha annal maraha syiddatul farahi bil batil. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, wala tamsi fil ardi maroha. Berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya, marohan memiliki 5 bentuk makna. Yang pertama, al-maroh maknanya ialah sangat gembira dalam kebatilan. Nah, jadi kalau ada orang yang bergembira, bersukaria dalam kebatilan, maka dia melakukan perbuatan yang haram. Asani annahu al-khuyala'u fil mas'i. Annahu al-khuyala'u fil mas'i. Qalahu Qatadah. Makna marhan ialah bergaya dalam atau ketika berjalan, ya, bergaya ketika berjalan. Jalannya dibikin gaya, ya, enggak wajar, ya. Nah, ini pendapat Qatadah. Ini juga termasuk larangan. Orang yang berjalan sambil bergaya, ya, nah, petantang, petenteng atau apa, ya, gaya pokoknya, ya, nah, menunjukkan dia, membanggakan dirinya, ya, maka ini termasuk dilarang, termasuk dalam makna wala tamsi fil ardi maraha. Al-thalis, annahu al-bataru wal-ashar. Annahu al-bataru wal-ashar. Makna marahan adalah menolak kebenaran dan bertingkah laku jahat. Ini juga termasuk dilarang, ya. Ketika beraktivitas di muka bumi, dia selalu menolak al-haq dan selalu berbuat jahat. Nah, punya kalau sudah melek keluar rumah, nah, ini sudah langkah-langkah kakinya, nah, digunakan untuk menolak al-haq dan untuk perbuat kejahatan. Ini termasuk wala tamsi fil ardi marha, haram. Ar-rabi, annahu tajawuzul insani qadrahu. Annahu tajawuzul insani qadrahu. Makna marohan adalah seorang melampaui batas kadarnya, yakni dia melakukan tindakan yang melampaui batas kewajaran. Nah, jadi ini termasuk juga dilarang. Ketika berjalan di muka bumi, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran, yang di luar batas yang mubah, ya, yaitu melampaui batas. Nah, sehingga melakukan tindakan yang dilarang. Al-khamis, at-takabbur fil masyi. Yang kelima, makna marahan ialah sombong ketika berjalan. Nah, ketika berjalan dia jalannya menampakkan sikap yang sombong, angkuh, ya. Nah, ini juga termasuk yang dilarang. Wala tamsi fil ardi maraha. Asaniyah, faedah yang ke dua, Qauluhu ta'ala innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lan tahriqal arda bikibrika, walan tablughal jibala tulan bi'azamatika. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lan tahriqal arda bikibrika walan tablughal jibala tulan bi'azamatik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula, sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi dan engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung-gunung. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjelaskan makna ayat ini, maknanya ialah engkau tidak akan mampu menembus bumi dengan kesombonganmu. Dan engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung dengan keangkuhanmu. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, qala Al-Mawardi fi tafsirihi, annahu masalun ضربه الله تعالى له ومعناه kama annaka lan tahriqal arda fi masyika, wa maknahu kama annaka lan tahriqal arda fi masyika wa lan tablughal jibala tulan, wa lan tablughal jibala tulan. فَإِنَّكَ لَا تَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ فَإِنَّكَ لَا تَبْلُغُ مَا أَرَدْتَ بِكِبْرِكَ وَعُجْبِكَ بِكِبْرِكَ وَعُجْبِكَ. Iyasan lahu, iyasan lahu min bulughi iradatihi. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, annahu masalun darabahu Allah ta'ala lahu, wa maknahu kama annaka lan tahriqal arda fi masjika Walan tablughal jibala tulan fa innaka la tablughu ma aratta biki berika wa ujbika iyasan lahu min bulughi iradatihi. Ayat ini merupakan pemisalan yang Allah Ta'ala buat untuk orang-orang yang sombong. Kata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya. Maknanya ialah, sebagaimana engkau tidak akan mampu menembus bumi dengan langkah kakimu, dan juga engkau tidak akan mampu mencapai ketinggian gunung dengan langkah kakimu, maka sungguh engkau juga tidak akan mampu mencapai apa yang kamu inginkan dengan modal kesombongan dan keangkuhanmu. Pernyataan ini adalah untuk membuat pesimis orang yang sombong dari mencapai keinginannya. Nah, barakallahu. Jadi intinya, ikhwana wajina azakumullah, percuma kalau kita ini sombong, percuma kalau kita ini angkuh, ternyata hasilnya ialah kegagalan. Tidak malah mencapai cita-cita yang diinginkan, tapi justru akan gagal total. Di orang yang sombong, orang yang angkuh, semua yang ia kerjakan, semua makar atau kegiatan yang ia lakukan akan berujung apa ini? Gagal total. Sebagaimana manusia tidak akan mampu dengan langkah kakinya menembus bumi, juga tidak akan mampu dengan kakinya mencapai ketinggian-ketinggian gunung. Nah, ini pernyataan untuk membuat pesimis para orang yang sombong. Nah, jadi ini merupakan nasihat emas bagi kita semua, bahwa dalam mencapai cita-cita, dalam melakukan segala sesuatu, hendaknya kita tawadhu, hendaknya kita tidak sombong. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan kesombongan, dengan keangkuhan, sekali lagi akan diakhiri dengan kegagalan dan kehinaan. Nah, al-fa'idatu as-salisah. Fa'idah yang ketiga. Qala al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirih. Istadalla al-ulama'u bihadil ayah ala dhammi ar-raqsi wa ta'atihi. Istadallal ulama'u bihadihil ayah ala dhammi ar-raqsi wa ta'atihi. Qala al-imam Abul Wafa Ibnu Aqil, qala al-imam Abul Wafa Ibnu Aqil, qad nassal Qur'anu, qad nassal Qur'anu ala nahyi, qad nassal Qur'anu ala nahyi anir raqsi. Faqala wala tamshi fil ardi maraha. Faqala wala tamshi fil ardi marahan. Wa dhamma al mukhtala. Wa dhamma al mukhtala. Waraksu asyadul marahi wal batari. Waraksu asyadul marahi wal batari. Nah, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang tercelanya berjoget. Araksu joget. Berkata al-imam Abul Wafa Ibnu Aqil, sungguh Al-Quran telah tegas melarang berjoget. Allah Ta'ala berfirman, wala tamsi fil ardi marohan. Dalam ayat ini Allah mencela orang yang bergaya ketika jalan. Maka joget itu lebih parah lagi gayanya. Nah, kalau jalan sambil bergaya saja enggak boleh, ini joget. Ya tambah lebih parah lagi. Ya, gayanya macam-macam, ya kan? Nah, maka dilarang. Barakafikum. Nah, jangan joget ya. Nah, senam saja ya. Atau silat ya. Nah, gerakan joget itu ya memang termasuk gerakan, tapi yang diinginkan itu bukan gerakannya, tapi gayanya itu ya. Nah, tapi kalau yang silat atau gak badan, memang yang diinginkan ialah apa ini? Fungsi atau faedah gerakannya. Tapi kalau joget itu yang dimaukan adalah apa ini? Gayanya. Nah, sehingga para ulama ada yang menggunakan ayat ini sebagai dalil tentang haramnya berjoget. Nah. Baik. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Qawlu ta'ala. Kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Fihi dalilun ala anna kullal manhiyi fi syar'i yasu'u al-amilina wa yadurruhum wallahu ta'ala yakrahuhu wa ya'bahu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kullu dzalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha. Semua amalan yang dilarang tadi dari ayat sebelumnya sampai terakhir tadi, kejelekannya di sisi Rabbmu sangat dibenci. Ini merupakan dalil bahwa setiap yang dilarang dalam syariat itu akibatnya jelek untuk yang mengamalkannya dan membahayakan mereka. Dan Allah Ta'ala sendiri sangat membencinya dan tidak menyukainya. Barakufikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Pada yang kelima. Qawlu Ta'ala. Dhalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi wa hadhil a'mal al-madhkura fi hadhil ayat min al-hikmatil 'aliyatil lati awhaha rabbul alamin li sayyidil mursalin fi asrafil qutub liya'mura biha afdhalal umam. Fahiyya minal hikmah allati man utiyaha faqad utiya khaira kathira. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu termasuk yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu dari hikmah. Berkata As-Sayyid As-Sa'di rahimahu ta'ala dalam tafsirnya, semua amalan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini termasuk hikmah yang tinggi yang Allah wahyukan kepada pemimpin para rasul, yang disebutkan dalam kitab yang paling mulia yang diperintahkan untuk umat yang paling utama. kepada siapa yang melaksanakan hikmah itu atau diberi hikmah-hikmah itu, sungguh dia telah diberi kebaikannya sangat banyak. Nah, jadi meninggalkan larangan-larangan, melaksanakan perintah-perintah, semua itu termasuk hikmah yang Allah wahyukan kepada pemimpin para nabi dan rasul, yang diperintahkan kepada umat yang paling utama, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para siapa yang diberi hikmah ini, berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam. Qawlu ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama ma'luman madhura. Fihi bayanun ala anna man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Walahu al-la'imatu wal-la'natu wal-dam minallahi wa malaikatihi wa nasi ajma'in. Fihi bayanun ala anna man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Walahu al-la'imatu wal-la'natu wal-dammu minallahi wa malaikatihi wa nasi ajma'in. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama ma'luman madhura. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain yang menyebabkan engkau dilempar ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela dan hina. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dan mati di atasnya, maka Allah haramkan baginya jannah dan tempat kembalinya ialah neraka jahannam. Dia juga mendapatkan celaan, mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan dari semua manusia. Wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari api neraka. Amin. Wallahu ta'ala biswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu. Barakofik.